Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salam. Amma ba'd. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahihul Bukhari, dan pada siang hari kita masuk bab yang ke-57 dari kitabul wudu. Dan di bab yang ke-57, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau memberikan terjemah babnya dengan bab Tarkin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wan nas al-Arabiyya hatta faragha min baulihi fil masjid. Dan tentang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum, membiarkan Arabi selesai dari kencingnya tatkala dia kencing di masjid. Kemudian setelah itu baru Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya radhiyallahu anhum untuk membersihkan asar atau bekas kencing Arabi tersebut, dan memberikan nasihat serta pelajaran kepada Arabi tadi bahwa masjid bukanlah tempat untuk buang air atau buang kotoran, tetapi masjid dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk salat dan qiraatul Quran. Nabi berkata kepada Al-Arabi tadi, "Inna hadhihi al-masajid la tasluhu li syai'in min hadzal baul wa al-qadar. Inna ma hiya li dzikrillah ta'ala wa salati wa qiraatil Quran." Dan dari judul serta hadis-hadis yang akan tahu dalam bab yang ke-57 ini, kita akan bisa mengambil pelajaran yang sangat besar yang berkaitan dengan ad-da'wah ilallahi azza wa jal, dan berkaitan dengan ta'limin nas al-khair, bagaimana berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan bagaimana mengajarkan atau menyampaikan kebaikan kepada manusia. Akan kita baca hadisnya, dan setelahnya insyaAllah kita baca syarah Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddathana Musa ibn Ismail Abu Salamah At-Tabudaki qala haddathana Hammam qala akhbarna Ishaq an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu Hammam wabn Yahya al-Audi dan Ishaq wabn Abdullah ibn Abi Talha madhkuran fi Fathul Bari. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a Arabiyan yabulu fil masjid faqala da'u hatta idza faragha da'a bima'in fasaddahu alaihi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di suatu hari beliau melihat seorang Arabi, seorang orang Badui, orang yang tinggal di padang Sahara atau pedalaman jauh dari peradaban. Ketika datang, dia yabul di masjid, buang air kecil, itu kencing di salah satu penjuru masjid, masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Masjidin Nabawi. Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, sebenarnya kita lihat riwayat setelahnya, ketika melihat kejadian tersebut, mereka langsung menegur dan menghardik Arabi tadi. Qawmu alaih wa zajaru. Akan tadi Nabi SAW ketika melihat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum menghardik Arabi tadi, Nabi SAW mengatakan, da'u, wahai para sahabat, biarkan dia menyelesaikan buang air kecilnya. Hatta idza faragha, sampai ketika orang tadi selesai dari buang air kecilnya, da'a bima'in fa sabba 'alayhi. Nabi memerintahkan sebagian sahabatnya untuk mengambil air, bidal min ma', mengambil ember besar yang penuh dengan air, kemudian fa sabba 'alayhi. Air tersebut disiramkan ke bekas atau tempat air kencing Arabi tadi. Ini hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Dan seperti yang disebutkan tadi, bahwasanya hadis ini hadis yang sangat agung, yang kita bisa mengambil pelajaran di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan di dalam menyampaikan kebaikan kepada manusia. Karena kalau kita lihat secara kasat, kita melihat dengan tanpa ilmu, ketika ada orang buang air kecil atau kencing di masjid, tentunya ini merupakan suatu kemungkaran yang wajib kita ingkari. Dan mungkin kalau kita langsung datang, dan tidak mustahil memukuli orang tersebut karena dia tidak mengetahui tentang hurmah al-masajid, kemuliaan masjid, terlebih lagi dalam masjid An-Nabawi, masjid Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hikmah yang ada pada beliau, tatkala mengetahui orang yang kencing ini adalah orang Arabi, orang yang jahil dengan agama Allah Subhanahu wa taala, jauh dari ilmu agama, dan seandainya orang tersebut ketika kencing ditegur atau diingkari dengan keras, lebih dengan fisik, dorongnya akan lebih besar. Maka Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk membiarkannya. Kata Al-Hafidz rahimahullah ta'ala, wa innama tarakuhu yabulu fil masjid liannahu kana syaba fil mafsada falau muni'a lazadat idhafala talwisu juzi fil masjid falamuni ala darabin amrayn imman yakba'ahu fayatabarrar wa imma lakba'ahu falaya'man min tanjisi banadihi au sawbihi au mawabiyya ukhra min masjid. Kata Al-Hafidz rahimahullah ta'ala, Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu membiarkan Arabi tadi menyelesaikan kencingnya di masjid, disebabkan karena syarafil mafsadah, dia sudah melakukan suatu perbuatan mafsadah yang tidak mungkin lagi bisa dihindari. Dan sekarang kita dihadapkan dengan dua mafsadat. Akan tetapi sebagaimana dalam ilmu usul yang kita pelajari, bahwasanya hendaknya kita mengambil mafsadat yang paling ringan tatkala kita tidak bisa menghindari dua buah mafsadat. Kita ambil mafsadat yang paling ringan dalam rangka menghindari mafsadat yang lebih besar. Ihtimal akhaf al-mafsadatain lidaf'i adarrihima. Mengambil mafsadat yang lebih ringan atau yang paling ringan dalam rangka menghindari mafsadat yang lebih besar. Sekarang Arabi sudah kencing atau sedang kencing di penjuru masjid. Ini mafsadat. Akan tetapi seandainya dilarang, dicegah, dihardik, lebih-lebih lagi sampai pada derajat fisik, katanya lazadat, niscaya mafsadatnya akan lebih besar daripada mafsadat yang pertama. Sekarang mafsadat yang baru sudah terjadi, masjid sudah terkotor oleh air kencing Arabi tadi. Akan tetapi seandainya dilarang, kata Hafidz la darabain amrayn, maka keadaannya salah satu dua perkara. Tidak mungkin keluar dari dua perkara tadi. Imannya ta'ahu, imma'arub tadi memaksakan diri menahan kencingnya, faya tadarrar, maka dia termadarati. Sekarang masih sudah karuan kotor. Sekarang tambah lagi. Arabi tadi akan ya tadarrar dengan apa yang dia lakukan. Atau seandainya tidak terjadi, dia melanjutkan kencingnya. Dan terkadang bukan hanya mengenai air kencingnya bagian dari masjid tadi. Kadang bisa mengenai bajunya atau tubuhnya, bahkan bisa juga mengotori bagian masjid yang lainnya. Selain sekarang yang sudah terkotor oleh Arabi tadi. Dan ini kotorannya lebih besar daripada yang pertama. Maka Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk membiarkan Arabi tadi menyelesaikan kencingnya di banjir masjid. Bukan berarti mengikarkan kemungkaran. Tidak. Nabi tidak pernah mengikarkan kemungkaran. Akan tetapi beliau mengikari kemungkaran dengan cara yang paling baik. Dengan cara yang paling baik. Di antara adalah ihtimal akhaf al-mafsadatain lidaf'i adabihima. Ini merupakan al-hikmah. Hikmah yang Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Dan tentunya Nabi SAW adalah manusia yang paling hakim, yang paling bijak. Al-hikmah namanya wa'du syai' fi mawdih, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Seperti tadi, kalau seorang tidak punya hikmah, kalau ada orang yang sebut, niscaya langsung diingkari. Dan dorongnya lebih besar. Diingkari itu dengan pengingkari yang tidak dicontoh oleh Nabi SAW wa ala alihi wa sallam. Oleh karena itu, ulama mengatakan dalam masalah ingkar mungkar, tidak boleh yungkir mungkar yu'addi ila amrin angkaramin. Tidak boleh kita melakukan ingkar mungkar, tapi menyebabkan terjadi kemungkaran yang lebih besar. Karena ingkar mungkar tujuannya izalatul mungkar. Imam menghilangkan kemungkaran secara total, itu yang diharapkan, atau minimal takfif al-mungkar, meringankan. Lebih meringankan atau memperkecil kemungkaran. Adapun mengingkari kemungkaran menyebabkan kemungkaran yang lebih besar, maka tidak. Itu bukan bagian dari al-hikmah. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dan sangat bermanfaat bagi yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagi para muallimin yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Ini menunjukkan bahwa yang namanya dakwah membutuhkan al-hikmah, membutuhkan hikmah. Tidak cukup dakwah hanya dengan semangat, dan tidak cukup dakwah hanya dengan keberanian tanpa al-ilmu wal-hikmah. Kalau tidak, orang yang berdakwah hanya mengandalkan keberanian atau mengandalkan semangat, nanti bisa terjatuh kepada at-tahawur. Dia bukan jadi seorang da'i yang hakim, tapi terjadi orang yang mutahawir. Dan ini berbahaya, membahayakan, dan dorongnya lebih besar daripada manfaatnya. Dan juga dari sini kita bisa melihat bagaimana akhlak Nabi SAW dan bagaimana taklim beliau ketika menghadapi orang jahil. Orang jahil yu'allam. Akan dilalui di hadis, di bab setelahnya, dan juga hadis yang sama dengan lafaz yang lebih sempurna. Bab sabil ma alal baul fi masjid. Bab menyiramkan air tatkala ada air kencing mengenai bagian dari masjid. Dan ini tentunya tatkala air kencing mengenai masjid, yang mana masjidnya yang terkena air kencing tersebut tidak mungkin dibersihkan dengan cara disikat atau sejenisnya. Seperti masjid Nusalam pada saat itu, bawahnya dari tanah atau pasir. Ketika terkena air kencing, maka tidak mungkin disikat bagian yang terkena air kencing tersebut. Dibersihkan dengan kain atau disikat, tidak mungkin. Maka cara bersihkan adalah dengan cara disiram. Dengan cara disiram sampai hilang asap dari air kencing tersebut. Hilang baunya, hilang warnanya dari tempat tersebut. Dan juga menunjukkan bahwasanya tidak perlu diambil tanahnya kemudian dibuang dalam cara membersihkannya, tapi cukup disiramkan air yang banyak sampai hilang asal air kencing tersebut. Adapun kalau bagian masjid tersebut terkena air kencing, kalau mungkin mungkin ada anak kecil dibawa ke masjid atau main di masjid, kemudian terkadang kencing di masjid, maka kalau bisa dibersihkan, maka wajib dibersihkan. Mengenai karpet, diambil karpetnya kemudian dicuci sampai bersih dan hilang air kencingnya. Dan dari kencingnya di lantai masjid, maka dibersihkan dengan cara dipel sampai bersih asar air kencing tersebut. Tidak cukup disirami bagian yang terkena air kencing tadi. Jadi babu sabil mal baul di masjid, kalau masjidnya seperti yang tadi kita sebutkan, yang tidak mungkin untuk dibersihkan secara langsung. Qala rahimallahu ta'ala haddatsana Abu Yaman. Abu Yaman, siapa ini? Dzulqarnain. Masma Abu Yaman. Ahsan al-Hakam al-Nafi. Qala akhbarna Syu'aib. Syu'aib Ahmad. Syu'aib bin man? Ahsan Syu'aib ibn Abi Hamzah. Masma Abi Hamzah? Dinar. Ahsan. Ani Zuhri. Qala Az-Zuhri. Siapa ini adiknya Rafi? Ya. Siapa namanya? Yusuf. Yusuf Az-Zuhri masmu. Siapa namanya? Belum ya. Labas. Dibantu Humaid. Bukan Humaid. Siapa? Hamad. Ahsanta Muhammad ibn Muslim. قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قام عربي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهرقوه على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنا بعثتم ميسرين ولم تبعثوا مؤثرين. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan hadis yang sama dengan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang telah kita lalui. Beliau mengatakan qama arabi fa bait masjid, datang orang Arabi kemudian tiba-tiba dia kencing di masjid. Fatanawlun nas, maka para sahabat radhiyallahu anhu mengingkari orang tersebut. Sebagai riwayat dan akan lalui, fajajaruh, para sahabat menghabik orang tadi. Bahkan qomu, para sahabat bangkit mau menuju orang tadi untuk mengingkarinya dengan aliyat. Akan tapi Nabi mengatakan da'u, biarkan. Biarkan Arabi tadi menyelesaikan buang air kecilnya. Faqom alam Nabi SAW da'u fahariku ala baulihi sejen minna awdan minna. Setelah selesai, kata Nabi, siramkan ke bekas air kencing orang tadi, ke tempat yang terkena air kencing Arabi tadi, sajalan minma atau daduban minma, air dari ember yang banyak sampai hilang asalnya. Kemudian kata Nabi kepada pasangan, fa inna mabu'istu muyassirin walam tub'atsu mu'assirin. Sehingga kalian diutus untuk memberikan kemudahan kepada manusia, terutama orang-orang jahil yang tidak paham. Tugas kita adalah mengajarkan ilmu kepada mereka, memberikan petunjuk kepada mereka. Walam tuba'asu mu'assirin, tidaklah kalian diutus mu'assirin untuk mempersulit manusia. Dan ini merupakan wasiat Nabi SAW yang banyak beliau sampaikan kepada para sahabatnya, terutama kepada para sahabat yang beliau utus untuk berdakwah ila Allah Azza wa Jalla. Wasiat beliau kepada Mu'adz bin Jabal dan juga Abi Musa, Musa al-Ash'ari dan Ali ketika hendak berdakwah ke Yaman. Di antara wasiat Allah, yassira wa la tu'assira, berikanlah kemudahan kepada manusia dan jangan mempersulit mereka. Wa basyira wa la tunafira, beri kabar gembira kepada mereka dan jangan menyebabkan mereka lari dari agama Allah Subhanahu wa taala. Wa tatawa'a wa la takhtalifa, dan bersatulah, janganlah kalian berselisih. Sehingga juga Nabi berkata kepada sahabatnya, fa inna bu'ithu muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin, kalian diutus dengan membawa kemudahan untuk manusia, bukan membawa kesulitan. Dan agama ini seperti dikatakan oleh Nabi SAW, inna hadaddin yusrun, agama ini agama yang mudah. Qala haddatsana Abdan wa Abdul Muslim Jabala, qala akhbarana Abdullah bin Mubarak, qala akhbarana Yahya ibn Sa'id, qala sami'tu Anas bin Malik anna Nabi SAW qala. Dua hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di bab yang ke-57. Saya lagi bab yang sangat bermanfaat untuk kita para talabatul ilm, para talabatul ilm. Lagi hendaknya kita seorang talibul ilm dan seorang da'i Allah azza wa jal memiliki sifat hikmah dan hikmah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan di surat Al-Baqarah, yu'til hikmata man yasha wa ma yu'til hikmata faqad utiya khairan katsiran wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah memberikan hikmah kepada orang yang Allah kehendaki, dan barang siapa yang diberikan hikmah bisa meletakkan segala perkara pada tempatnya, faqad utiya khairan katsiran, dia telah diberi oleh Allah subhanahu wa dengan karunia yang sangat besar. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidaklah mengingat hal tersebut kecuali orang-orang yang berakal. Lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'us Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain, dan kita masih berada di pembahasan bab yang ke-109 dari Kitabul Ilm, bab Dararul Ujub Alal Alim Wal Muta'allim, bahaya sifat ujub, sifat bangga diri terhadap seorang alim, seorang yang berilmu, dan muta'allim, seorang yang mempelajari ilmu. Hendaknya kita menghindari sifat al-ujub tersebut. Maka hendaknya kita memiliki sifat at-tawadhu, rendah hati, merendah terhadap sesama saudara kita kaum mukminin. Allah telah memerintahkan nabinya alaihi salatu wasalam, orang yang paling mulia secara mutlak, Allah berkata kepada nabinya, waqfid janahaka lil mu'minin, rendahkan sayap wahai Rasul kepada orang beriman. Waqfid janahaka liman ittaba'aka lil mu'minin, jadi yang lainnya rendahkan sayap wahai Rasul kepada orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang beriman. Dan di akhir pembahasan di materi Al-Jami' Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain, kita telah ambil hadis Suhaib Ibn Sinan Abi Yahya Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala, kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Hunain. Di perang Hunain yang seperti kita sebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang tersebut keluar dengan pasukan yang sangat besar, dengan 12.000 pasukan perang, 10.000 dari Madinah ditambah 2.000 dari muslimi Fathu Makkah, kaum muslimin yang baru masuk Islam di Fathu Makkah. Dan ketika melihat tersebut, Nabi mengingat salah seorang Nabi dari Nabi-Nabi yang telah mendahului beliau. Ketika Nabi tersebut diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan pasukan yang sangat besar. Dengan pasukan yang sangat besar. Umat yang kuat dan pasukan yang banyak dan kuat. Sampai sebagian dari kaumnya mengatakan, siapa yang bisa menghadapi pasukan ini, pasukan Nabi yang sangat kuat tersebut. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi tersebut untuk memilih salah satu dari tiga pilihan. Pilihan yang pertama, imma Allah subhanahu wa ta'ala akan timpakan kepada mereka dengan musuh yang bisa mengalahkan mereka dan berbuat sewenang-wenang terhadap mereka. Dan pilihan yang kedua, imma ditimpakan al-ju', ditimpakan musibah berupa kelaparan yang akan menimpa mereka. Dan pilihan ketiga, imma al-maut, meninggal dengan tanpa sebab kelaparan, tanpa dibunuh oleh musuh. Maka setelah bermusyawarah dengan umatnya, dan umatnya mengembalikan kepada Nabi sebut, akhirnya jatuh pilihannya kepada al-maut, memilih lebih baik meninggal daripada hidup hina di bawah penganiayaan musuh atau mati kelaparan, yang ujian yang sangat besar. Dan ketika mereka kematian, maka Allah Subhanahu wa ta'ala wafatkan dari umat tersebut 70 ribu orang dari pasukannya dalam tempo 3 hari. Maka Nabi SAW ketika mengingat Nabi tersebut, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma bika uhawil wa bika usul wa bika uqatil. Dan lewat yang terakhir yang kita ambil, Nabi berkata, Allahumma ya Rabb bika uqatil wa bika usul wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya Allah, aku bertandang, aku berperang hanya dengan pertolonganmu. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Dan tidak ada kekuatan bagi kami kecuali dengan pertolonganmu. Menyerahkan segala perkara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada perang Uhud pula, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada Nabi dan para sahabatnya. Seperti Allah sebutkan di surah At-Taubah. Allah sebutkan di surah At-Taubah tentang perang Hunain. Ketika Nabi memiliki pasukan yang sangat besar menghadapi orang-orang Khawazin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qad nasarakumullahu fi mawatin katsira. Wa yawma Hunain idza ajabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikum al-ardu bima rahabat tsumma wallaytum mudbirin." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh kami telah memberikan pertolongan di banyak peperangan terhadap kalian wahai Rasul dan kaum mukminin. Dan pada hari perang Hunain, id a'jabatkum kasratukum, tatkala kalian kagum dengan jumlah kalian, karena jumlahnya sangat besar, 12.000 pasukan perang. Tapi falam tughni ankum syai'a, jumlah yang sangat tersebut tidak bermanfaat sedikit pun untuk kalian. Wa daqat 'alaikum al-ardu bima rahabat, dan dunia yang luas ini terasa sempit oleh kalian. Tsumma wallaytum mudbirin, kemudian kalian lari tunggang langgang. Sudah kita di Sahih Bukhari bagaimana kisah perang Hunain. Nabi keluar bersama pasukannya, ternyata orang Khawazin sudah mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri menghadapi Nabi dan para sahabatnya yang datang. Mereka sudah mempersiapkan rumah para pemanah di bagian depan. Ketika Nabi dan para sahabatnya datang, dihujani anak panah, sehingga para sahabat lari tunggang langgang dari medan tersebut. Kemudian Allah berikan pertolongan seperti yang disebut ayat selanjutnya, "Tsumma anzala sakinata 'ala rasul wal mu'minin wa anzala junudan lam tarauha wa adzaba alladziina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin." Allah turunkan sakinah terhadap Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, dan Allah turunkan bala tentara yang tidak mereka lihat, itu para malaikatnya menolong Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Maka Allah berikan kemenangan kepada Nabi SAW, dan Nabi mendapatkan kemenangan besar dalam ghanimah yang besar pada perang tersebut, dan itu merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang kafir diberi balasan wa dzalika jazaa'ul kafirin, karena kekurangan mereka. Ini kisah Nabi SAW di perang Hunain. Kata Allah, id a'jabatkum kasratukum, akibat ujub, akibat ujub kagum dengan jumlah yang sangat besar. Kemudian di bagian akhir dari bab ini beliau menyebutkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala menukil dari yang lainnya. Kemudian qala al-Imam Ahmad rahimallahu ta'ala haddatsana Isma'il ibn Ulayya. Ahmad. Masnadi. Ahsanta. Isma'il Ibrahim ibn Miqsam. Al-Ma'ruf ibn Ulayya. Haddatsana Isma'il ibn Ulayya qala أنبنا سليمان التيمي سليمان الطرخان قال حدثنا أنس بن مالك قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم أسمعه منه إن فيكم قوما يعبدون ويدأبون يعجبون الناس وتعجبهم أنفسهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من رمية. وقال إمام أحمد قبل ذلك حدثنا يحيى عن التيمي عن أنس فذكر الحديث صحيح لشرط شيخين. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala beliau berkata, dinukil kepadaku, disebutkan kepadaku bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dan kata Anas, aku tidak mendengar hadis ini langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Syekh Muhammad ditalikan menyebutkan bahwasanya sahabatullah Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dan hadisnya di Sahihain. Kata beliau, Nabi bersabda, inna fikum qawman, di antara kalian nanti ada orang-orang ya'budun wa yad'abun, bagaimana orang-orang yang beribadah, wayad abun, dan mujtahidun fil ibadah, sangat giat, sangat semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa yang terjadi? Yujibun nas wa tujibun anfusuhum, orang-orang sampai kagum dengan ibadahnya, dan mereka pun bangga, kagum dengan diri mereka sendiri, dengan ibadah yang bisa mereka lakukan. Akibatnya yang merupakan medin, karena mereka yang merupakan medin, karena yang berkusah meraminya. Mereka keluar dari agama ini, sebaiknya keluarnya anak panah dari tubuh hewan buruan. Tatkala anak tersebut menghunjam tubuh hewan buruan tadi, sampai keluar dari balik tubuh tadi, dengan tanpa menegakkan bekas, tanpa darah, tanpa daging ataupun kotoran, keluar dengan cepat dari agama subhanahu, sebagaimana cepatnya keluar anak panah dari tubuh hewan buruan tersebut. Syahidnya wa tu'jibuhum, sampai tu'jibuhum anfusuhum, jadi mereka merasa bangga dengan keadaan mereka. Dan ini sifat orang-orang khawarij, seperti kita telah lalui hadisnya. Orang-orang khawarij, mereka ibadahnya, Nabi katakan kepada para sahabat, tahtiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamahum ma'a siyamihim. Wahai sahabatku, kalau kalian bandingkan salat kalian dengan mereka, kalian mengharapkan tidak ada apa-apanya. Juga siam kalian siam mereka, tidak ada apa-apanya. Tapi kadang yaqra'ul Qur'an wala yujawizu hanajirah. Mereka membaca Al-Qur'an dan banyak membaca Al-Qur'an, tapi tidak sampai melampaui kerongkongan mereka. Mereka tidak bisa memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada nabinya alaihi salat, hanya sekedar di lisan saja. Sehingga mereka adalah orang-orang yang juhal, seperti kata oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum. Dan ini bahaya al-ujub. Maksudnya kembali di hadis Abi Hurairah, di hadis pertama dari bab ini, kisah seorang yang ahli ibadah memiliki teman yang terjatuh kepada kemaksiatan. Ketika dia ujub dengan ibadahnya sampai memponis temannya, wallahi la yaghfirullahu lak, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Atau wallahi la yudkhilukallahu aljannah, demi Allah, Allah tidak akan masukkan kamu ke dalam surga. Maka ketika Allah wafatkan keduanya, Allah masukkan pelaku maksiat ke dalam surga, dan Allah masukkan orang yang mujtahid dalam ilmu tersebut ke dalam neraka. Akibat apa? Akibat al-ujub. Ini juga menunjukkan pentingnya kita banyak muhasabah, banyak mengoreksi diri kita, terutama hati kita, untuk siapa kita beribadah dan bagaimana niat ibadah kita. Apakah khalis benar-benar untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala ataukah untuk yang selainnya? Ini perkara yang sangat penting. Dan juga kita bisa mengetahui bahwasanya yang namanya orang yang baik atau tidak, yang secara hakiki yang mengetahuinya lah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu ketika kita mentazkiyah, memuji seorang, Nabi mengajarkan kepada kita untuk mengatakan ahsibuhu kada wa kada, wallahu ahsibuhu wa la uzaki 'ala bai ahada. Yang saya ketahui begini dan begini, dan Allah yang akan menghisabnya. Dan aku tidak mendalili Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji seseorang, karena kita hanya mengetahui zahirnya saja, zahirnya ahli ibadah, tapi kita tidak tahu dengan keadaan hati orang tersebut. Dan penyakit-penyakit hati seperti ini yang bisa menyebabkan su'ul khatimah, yang Nabi katakan, wa inna rajula ya'mal bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainah illa dira'. Fayasbiqal kitab ayat malu bi'amal innaf fayadkhuluha. Kata Nabi, ada di antara manusia yang mereka atau dia beramal dengan amal ahli surga, beramal amalan ketaatan, tetapi Allah tetapkan dia adalah termasuk dari ahli neraka. Maka dia tutup hayatnya, kehidupannya dengan amal ahli neraka, sehingga dia dimasukkan ke dalam neraka. Kata para ulama, tidaklah terjadi seperti ini melainkan dikarenakan adanya penyakit pada orang tersebut. Adapun orang yang baik zahir wa batinan, maka tidak pernah terjadi dan tidak akan terjadi. Orang yang baik secara zahir dan batin dalam ibadahnya, kemudian ditutup dengan su'ul khatimah. Terjadi su'ul khatimah dikarenakan ada sesuatu yang terjadi pada orang tersebut, terutama masalah nawaya, masalah niat. Wa nas'al ta'ala at-tawfiq. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.